Kitabu Ahkamil Jinayati, kitab menjelaskan beberapa hukum jinayat atau kejahatan, beberapa kejahatan. Jam'u jinayatin a'ammu min an takuna qatlan au qat'an au jarhan. Kata jinayah merupakan jamak dari jinayah. Jadi yang akhirnya berupa alif dan ta adalah jamak dari kata jinayah. Jinayah atau kejahatan ini mencakup pembunuhan, pemotongan anggota tubuh atau luka, ya, melukai seseorang. Al-qatlu ala salasati adrub la rabi alaha. Di dalam fikih, pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis. Amdun mahdun wa huwa masdaru amada bi wasmi dharaba wa ma'nahu al-qasdu wa khata'un mahdun wa amdun khata'. Di dalam kitab takrib ini, istilah dari tiga pembagian pembunuhan adalah amdun mahdun. Murni ada kesengajaan. Kata amdun adalah masdar dari fi'il amada yang bermakna kesengajaan. Jadi yang pertama adalah amdun mahdun, yaitu sengaja yang murni. Yang kedua khata'un mahdun. Khata'un artinya tidak sengaja, salah atau kekeliruan, ya. Jadi khata'un mahdun artinya kesalahan yang murni. Jadi membunuh, tapi pembunuhan itu bukan atas kesengajaan tetapi kesalahan atau kekeliruan. Wa amdun khata', yang terakhir ini campuran, campuran antara keliru dan kesengajaan. Wa dzakara al-musannifu tafsiral amdi fi qawli fal amdul mahdu huwa ayya' madal jani ila dharbihi aisyahsi bima e bisayin yaktulu ghaliban. Di dalam kitab ini, yaitu kitab takrib, dijelaskan oleh penulisnya bahwa maksud dari amdu, maksud dari pembunuhan yang sengaja adalah seseorang yang sengaja memukul orang lain, dan alat yang digunakan memukul biasa untuk membunuh. Jadi kriterianya dua, ya. Yang satu ada kesengajaan melakukan, yang kedua alat yang digunakan biasa untuk membunuh, misalkan pedang, pistol dan lain-lain. Wa fi ba'dhi nusahi fil ghalibi wa yaksidul jani qatlahu aisyahsi bidzalika syai'i. Di sebagian manuskrip ada tambahan kata fil ghalib. Sebagian manuskrip tidak menggunakan kata ghaliban tetapi fil ghalib. Ini artinya sama, ya. Artinya alat yang digunakan itu biasa membunuh, artinya memang alat yang digunakan itu bila dipukulkan ke seseorang, seseorang yang menjadi korban akan mati atau meninggal. Dan juga dari pelaku memang tujuannya memukul dari korban, jadi tidak salah sasaran, ya, tidak salah sasaran. Dia memang benar-benar mengincar korban. Wahina idin fayajibul qawadu ayil kisosu alaihi aisyah si aljani. Bila demikian, bila sudah memenuhi beberapa kriteria tersebut, maka pelaku harus mendapatkan hukuman kisos, yaitu dipancung, ya, dipancung. Wa ma dzakarahul musannifu min itibari qasdil qatli dhaifun warajihu khilafuhu. Dan keterangan yang ada di kitab takrib, yaitu mensyaratkan adanya tujuan membunuh. Jadi saya ulangi. Di dalam kitab takrib dijelaskan bagian pertama dari pembunuhan, yaitu amdun mahdu atau pembunuhan secara kesengajaan yang murni kesengajaan. Di dalam kitab takrib bisa tergolong dari bagian yang pertama ini bila memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah sengaja memukul korban. Syarat yang kedua, alat yang digunakan biasa membunuh. Dan syarat yang terakhir, sengaja membunuh, ya. Syarat yang terakhir, sengaja membunuh. Tetapi syarat yang terakhir ini, menurut kitab Fathul Qorib, menurut penjelasan kitab takrib, ini merupakan pendapat yang lemah. Jadi menurut pendapat yang kuat, tidak harus disyaratkan ada niat membunuh. Yang penting ada sengaja melakukan dan alat yang digunakan biasa membunuh. Wa yustaratu li wujubil qisasi fi nafsil qatili au qat'i atrafihi islamun au aman. Untuk mengeksekusi dari pelaku, untuk melakukan hukuman qisas atau pancung ke pelaku, ada beberapa syarat ya. Ada syarat untuk korbannya. Jadi korbannya harus beragama Islam dan atau tidak Islam, non-Islam, tetapi mendapatkan keamanan dari negara Islam. Jadi namanya kafir musta'min ya, ada yang baca musta'man. Fayuh darul harbi wal murtadu fi haqqil muslim. Jadi seorang kafir yang tidak mendapatkan keamanan dari negara Islam dinamakan kafir harbi, ataupun murtad. Murtad artinya orang yang keluar dari agama Islam. Maka bila keduanya dibunuh oleh orang Islam, pelakunya tidak harus dikisos. Ini tidak membahas dosa ya. Ini tidak membahas dosa, hanya membahas tentang hukum di dunia. Jadi saya ulangi, andai kata ada seorang yang beragama Islam membunuh kafir harbi, membunuh orang kafir yang tidak mendapat perlindungan dari agama Islam, atau membunuh seorang yang murtad, maka pelakunya tidak mendapatkan qisas atau tidak mendapatkan hukuman pancung. Ini namanya hadar ya. Jadi orang-orang yang darahnya tidak menyebabkan qisas ke pelaku. Fa in afa anhu ay afal majniyu anil jani fi suratil amdil mahdi wajibat alal qatili diyatun mughalladatun halatun fi malil qatil. Bila keluarga dari korban yang bersangkutan memaafkan dari pelaku, memaafkan dalam arti pelakunya tidak usah di kisos, tidak dihukum pancung, maka pelaku pembunuhan diharuskan untuk membayar diyat atau denda. Yang diyat itu berupa diyat yang mughalladhah, yang berat, dan diyat yang harus dibayar dengan kontan. Dan juga diyat itu harus diambil dari harta pelaku. Nanti bentuk diyat ini, bentuk denda-denda masalah pembunuhan akan dijelaskan musannif di penjelasan setelahnya. Wal khata'ul mahdu ayyarmiya ila syai'in kaswaidin fayusibu rajulan fayaktuluhu falakwada alaihi airrami bal yajibu alaihi diyatun mukhaffafah. Bagian yang kedua adalah khotok mahdu. Bagian pembunuhan yang kedua adalah khotok mahdu atau murni kekeliruan, murni kesalahan. Contohnya di sini adalah ada seseorang yang ingin memburu binatang, ingin melempar binatang dengan tombak misalnya. Ada seseorang yang membawa tombak, kemudian dia berburu binatang, lalu dia tombak binatang itu, ternyata tombaknya mengenai seseorang, kemudian orangnya meninggal. Maka pembunuhan seperti ini dinamakan khata' mahdu atau murni kesalahan. Orang yang melakukan pembunuhan khata' mahdu, dia tidak harus mendapatkan hukuman qisas, dia tidak mendapatkan hukuman pancung, tetapi dia harus membayar diyat ya, harus membayar diyat atau denda. Yang diyat ini merupakan diyat jenis atau bagian diyat yang ringan, diyat mukhaffafah. Wasayat kurul musonifu bayana tahfifiha. Bentuk keringanannya nanti akan dijelaskan di musonif di keterangan selanjutnya. Alal akilati mu'ajjalatan alaihim fi thalathi sinin. Dan diyat yang dibayar ini tidak diambil dari harta pelaku, tidak diambil dari harta pelaku, melainkan dari keluarganya. Dan diyat yang jenis ini adalah diyat yang tidak harus dibayar secara kontan, tetapi dicicil selama 3 tahun. Jadi berbeda dengan diyat yang pertama tadi. Yukhadu akhira kulli sanatin minha qadru thuluthi diyatin kamilah. Dicicil selama 3 tahun, dan setiap tahun tentunya dibayar atau diambil sepertiga dari diat yang sempurna. Aw alal goni